sia-sia. Ninggal tatu tembus jroning dada. Siji nyanding

sing kuat ditinggal lungo. Sopo sing atine ora loro. Kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ning jero ati. Dewe wis ra dadi siji. Yo wis ku tahu dirimu dulu hanya meluangkan waktu sekadar melepas kisah sedihmu. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus kupendam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar. Tersadar dan sedikit menepi. Lost dalam lanjut lemu, WhatsAppan cek paket data. Check paket data, minum peta. dan sebenarnya aku juga begitu. Maafkanku yang selalu membuatmu terlalu lama menunggu hingga akhirnya kau pergi tinggalkan aku. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku, melupakan semua terjadi. Jika harus meninggalkan diriku untuknya, tak rela kau dengannya. Terlalu dingin denganmu, terlalu mendiamkanmu, kau yang selalu memperhatikanku, dan sebenarnya aku juga begitu. Yang selalu membuatmu terlalu lama menunggu hingga akhirnya kau pergi tinggalkan aku. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Janji rapat ngelio, jare pun mantep hatimu, bakal nganteni balikku. Si sehweta karto nyono, aku pamit bablas lungo, pandongan lungsing tak jelo. Bunga Si always rawan cinti sayang saya. Ucaramu, ngapa soatimu saiki aku dewe neng kini ming sepi tanpa tresnamu Salam pali kanggo kowe sing ono ning ati. Piye kabarmu saiki? Opo isih kelingan kowe ngelarani kadung jeru diriku mencintai. Dirimu sepenuh hati, sepenuh cinta, tapi mengapa kau pergi? Raiso jungle.